Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Ikhwah filah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mulai kesempatan sore ini kita akan membahas matan fikih Syafi'i yang disebut dengan matan ghoyah wa takrib, atau disebut juga dengan matan, nama lainnya adalah matan Abi Syuja', karena matan ini ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Abi Ahmad Al-Asfahani, seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang wafat pada tahun 593 Hijriah, ya, ulama abad ke-6. Dan yang kita baca adalah matan Abi Syuja' dengan taklik dari Majid Al-Hamawi, dan belialah yang meletakkan catatan kaki berisi dalil-dalil matan. Kita mulai dengan Kitab Taharati, bab bersuci. Di bab ini Majid Al-Hamawi memberikan catatan kaki, membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani. Ya, bersuci adalah setengah iman. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ya, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Maka di sini dalil adanya mizan. Dan dalil bahasanya mizan itu menimbang amal. Yang ditimbang oleh mizan adalah amal. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti, itu bukti iman. Wasabru diya'un, dan sabar adalah dia. Dia adalah cahaya yang panas, beda dengan nurun, cahaya yang tidak mengandung sengatan panas. Sabar disebut dia ya, karena dia memang adalah cahaya hidup. Orang yang hidup tanpa sabar maka dia akan cepat bunuh diri. Namun sabar itu pahit, oleh karena itu Nabi sebut dengan dia yang mengandung makna panas. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu adalah hujah, argumen yang membelamu atau menuntutmu. Maka Al-Qur'an atau ilmu agama itu boleh jadi menjadi pembela dan boleh jadi menjadi jaksa penuntut. Kuluna senyardu, maka setiap manusia ketika waktu pagi tiba, fabaiun nafsahu, maka dia menjual dirinya. Namun ya, kalau dalam terjemah ya tidak boleh kita terjemahkan menjual diri ya. Bahasa Indonesia menjual diri itu apa? Hah? Apa menjual diri? Bahasa Indonesia kalau menjual diri apa? Artinya apa? Pelacur. Menjual diri itu pelacur ya. Jangan-jangan. Ya, kita terjemahkan menebus dirinya. Famu'tikuha, maka boleh jadi dia tebus dan lalu dia merdekakan, atau dia tebus famubiquha, atau dia hancurkan. Wa Muslim, Nasa'i, wa Tirmidzi. Maka di sini dalil menunjukkan pentingnya toharah atau pentingnya tuhur. Kenapa tuhur disebut syatrul iman? Ada beberapa penjelasan ulama tentang hal ini. Salah satu penjelasannya, iman yang dimaksud di sini adalah salat. Iman di sini maknanya salat, dan tuhur bersuci adalah syarat sah salat. Maka orang yang bersuci maka dia telah memenuhi setengah untuk supaya setengah tahap, ya, separuh tahapan supaya sahnya sholatnya sah, dan setengah yang lain adalah mengerjakan sholat itu sendiri. Demikian salah satu tafsiran, salah satu penjelasan ulama tentang makna at-tuhuru syatrul iman. Kemudian anwa'ul miyahi, macam-macam air. Al-miyah jamak dari ma'un, air yang boleh digunakan untuk tathir, untuk bersuci, itu ada sab'u miyahin, ada 7 macam air. Ini pentaklik atau muhaqqiq memberikan kritikan al-ahsan sab'atu miyahin. Kalimat yang lebih bagus dalam bahasa Arab adalah menggunakan mu'anas. Yang pertama adalah air hujan. Dalil kalau air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci, dan air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat yang ke-11, wa yunazzilu 'alaikum minas-sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Allah turunkan kepada kalian minas-sama', di sini maknanya sahab. Allah turunkan dari mendung ma'an air, yaitu air hujan, supaya Allah membersihkan kalian dengannya. Hinya kembali ke ma'. Maka ayat ini dalil bahwasanya Allah turunkan air hujan dengan tujuan untuk menjadi alat bersuci. Kemudian yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Dalilnya adalah hadis seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra." Ya Allah, wahai Rasulullah, kami mengarungi lautan. Jangan diterjemahkan latalak ya. Kami menunggangi laut. Gimana laut ditunggangi ya? Kami mengarungi lautan. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma, dan kami hanya membawa sedikit air, yaitu air tawar. Fa in tawaddana bi atashna, jika kami berwudu dengan menggunakan air tawar yang kami bawa, kami akan kehausan karena kehabisan air. Dan tidak mungkin minum dengan air laut. Kenapa? Asin, dan jika air minum, orang itu minum dengan air laut, maka tidak menghilangkan haus, namun tambah haus. Afala tawaddau bi ma'il bahri, apakah boleh kami berwudu dengan menggunakan air laut? Maka Nabi mengatakan huwa tuhuru ma'uhu. Huwa yaitu laut, at-tuhuru ma'uhu itu suci airnya. Ini yang jadi jawaban pertanyaan. Kemudian Nabi memberikan tambahan faedah, karena orang yang mengarungi lautan, maka dia juga butuh makan di samping perlu berwudu. Maka Nabi memberikan tambahan faedah dengan Nabi katakan al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya, itu bangkai binatang yang hidup di laut, bukan ayam yang dilemparkan ke laut terjadi bangkai. Namun binatang yang memang hidup di laut mati bangkai, maka itu halal. Dan zahir hadis tidak membedakan antara apakah bangkai tersebut bangkai terapung ataukah tidak terapung. Oleh karena itu, maka pada asalnya seluruhnya halal, terapung ataupun tidak terapung, selama tidak memberikan madarat bagi kesehatan. Jika memberikan madarat pada kesehatan, maka terlarang, bukan karena bangkai, namun karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la dararo wa la dirar. Rawu ashabu sunan, diriatkan oleh 4 kitab sunan, dinilai sahih oleh Al-Bukhari sebagaimana diceritakan oleh Tirmidzi dalam jami'nya atau dalam sunannya. Maka di antara kelebihan jami' Tirmidzi atau sunan Tirmidzi, setelah membawakan hadis, maka seringkali At-Tirmidzi memberikan menukil ucapan gurunya itu Bukhari tentang status hadis ini menurut Al-Bukhari. Kemudian yang kelima, wa ma'un nahri, dan air laut, air sungai itu bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi. Ada catatan kaki lil ijma' alaih, karena ada ijma' ulama atas hal ini. Ada juga yang memberikan penjelasan bahwasanya nahar atau sungai itu bagian dari bahar, terhitung lautan. Maka hadis tentang masalah sucinya air laut adalah dalil tentang sucinya air sungai. Dan wal ma'ul bi'ri, dan air sumur, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Pada asalnya air itu tahur, suci dan mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh barang apapun. Demikian jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang air sumur Budu'ah, li'annahu tuwuddi'a minha. Karena air sumur Budu'ah itu digunakan untuk berwudu. Hadis tentang sumur Budu'ah ini diatkan oleh Ashabus Sunnah dengan sanad yang hasan. Bahkan Imam Ahmad mengatakan sahih. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dari sumur rumah, sumur yang semula milik orang Yahudi, kemudian dibeli oleh Utsman. Yang karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian memberikan tazkiyah, memberikan pujian kepada Utsman karena jasanya mau membeli sumur milik Yahudi, yaitu sumur rumah, dengan harga berapapun yang dia tetapkan, ditetapkan oleh si Yahudi. Pemimpin bi'ir zam-zam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menggunakan air zam-zam. Kemudian berikutnya adalah air yang bisa digunakan untuk toharah, wudu dan mandi adalah ma'ul ain, air yang memancar dari mata air, ma'ul salji, air es, wa ma'ul barat, dan air embun. Dan dalilnya adalah hadis Abu Hurairah berkaitan dengan bacaan iftitah lama bait baini warsilni bil ma'i wasalji wal barat. Maka itu dalil kalau salji dan barat, air es dan air embun, adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian sumal ma' ala arba'ati aqsam, kemudian air itu bisa terbagi menjadi empat macam. Tahirun mutahirun, suci pada dirinya, mutahirun mensucikan yang lainnya. Maka tahirun itu berkaitan dengan dirinya si air, mutahirun itu adalah berkaitan apakah bisa digunakan untuk mensucikan orang yang berhadas, besar ataukah hadas kecil, atau bisa mensucikan diri dari najis. Yang pertama adalah suci dan mensucikan, suci pada dirinya dan mensucikan benda yang lain, dan tidak makruh menggunakannya. Itulah al-ma'ul mutlak, itulah air mutlak. Yang dimaksud dengan air mutlak adalah air yang masih asli sebagaimana Allah ciptakan. Misal air hujan, air sungai yang tidak terkontaminasi dengan masih asli, air sumur, itu yang dimaksud dengan al-ma al-mutlaq. Kemudian yang kedua adalah suci pada dirinya, wa mutahhirun, dan mensucikan yang lain namun makruh menggunakannya. Itulah al-ma'ul musyammash, air yang hangat dikarenakan terjemur oleh sinar matahari. Boleh jadi ada kolam terbuka kena sinar matahari, maka jadi hangat, atau ember berisi air diletakkan di halaman kemudian hangat karena sinar matahari. Ini menurut penulis matan atau menurut Abu Suja atau matan Abu Suja makruh memakainya. Penjelasan tentang air musyammas, lihat catatan kaki. Makruh digunakan untuk badan, tidak makruh jika digunakan untuk pakaian. Artinya untuk mencuci pakaian tidak makruh. Wal karahatu syar'iyyatun 'alal ashah. Dan yang dimaksud dengan makruh di sini adalah makruh hukum syar'i menurut pendapat yang paling kuat. Bukan makruh dalam pengertian tidak disukai, dalam artian perasaan. Wal masyhur fil madhab, inilah yang terkenal dalam madhab Syafi'i. Li'anau, karena air musyammas itu menyebabkan belang. Dhonan, demikian menurut sangkaan, menurut prediksi kuat. Ya, ada kemungkinan besar menurut ilmu kedokteran masa silam, bahasanya air semacam ini memberikan bisa memungkinkan untuk timbulnya penyakit belang. Walam yahrum, namun tidak haram karena langka-langkanya tarattubihi alaihi, dampak dari air ini. Namun jika ditanya berapa sih orang yang kena penyakit belang gara-gara air musyammas, langka-langka terjadi. Dan Syafi'i meriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhuma. Keliru ya kalau radhiyallahu taala anhuma. Bapaknya Umar kafir. Ya, maka Umar radhiyallahu taala anhu. Mimnya dicoret. Anau kana yakrahu ikhtisala bihi. Sahabat Umar bin Khattab memakruhkan mandi dengan air musyammas. Umar mengatakan innahu yuwarisul farasa. Karena ini menyebabkan penyakit belang. Sedangkan pendapat yang terpilih menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari pertimbangan dalil adalah tidak makruhnya memakai air musyammas. Inilah pendapat mayoritas para ulama. Waqal An-Nawawi mengatakan innahu shawab, inilah pendapat yang benar, inilah yang sesuai dengan dalil. Dan karena walinasil dan karena perkataan Al-Imam Syafi'i di kitab Al-Um, Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, la akrahu, aku tidaklah membenci menggunakan air musyammas, ila ayakuna menjadi tip, kecuali karena pertimbangan kesehatan. Nah, maka ini, jika karena pertimbangan kesehatan, maka apa? Jika ini karena pertimbangan kesehatan, ya, maka bisa dicek bagaimanakah menurut ilmu kesehatan saat ini dengan kemajuan teknologi manusia, apakah masih relevan anggapan kalau itu menimbulkan penyakit ataukah tidak, karena pertimbangannya Pak, pertimbangan aktif. Maka ini berarti pertimbangan pengetahuan manusia. Wal hadis marwi an Umar, sedangkan hadis yang diriatkan dari Umar yang melarang air, penggunaan air musyammas adalah riat yang lemah, dengan sepakat para ulama hadis mengingat lemahnya mengingat mereka melemahkan Ibrahim bin Muhammad kecuali Syafi'i sendirian. Beliau menilai Ibrahim bin Muhammad yang ada dalam salah satu perawi hadis ini adalah sebagai rawi yang siqah. Demikian perkataan An-Nawawi. Namun disebutkan dalam Sarah Ar-Raud, atsar Umar diriatkan oleh Darqutni dengan sanad yang lain yang sahih. Perkataan An-Nawawi, hanya Syafi'i yang mensikohkan, menilai sikoh Ibrahim bin Muhammad mamnu'un adalah perkataan yang tidak benar, karena Ibrahim bin Muhammad juga dinilai sikoh oleh Ibn Juraid, Ibn Adi, dan yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Isnawi. Maka tentang air musyamas apakah benar makruh digunakan untuk taharah, maka pendapat yang tepat tidak makruh, karena tidak ada hadis yang sahih yang marfu' atau hadis yang kuat yang menunjukkan larangan penggunaan air musyamas. Adapun penilaian pensyarah raud, maka dinilai oleh para ulama sebagai pensahihan yang tidak teranggap, karena beliau bukan pakar hadis dan beliau hanya sekedar pakar fikih saja. Bahwa al-ma'u al-musyamas. Nah, air musyamas apa yang seperti apa yang dinilai makruh menurut sebagian fuqaha yang memakruhkannya? Ya, fi ina'in muntabi'in. Itu air musyamas yang ada dalam wadah yang tercetak. Jadi kalau air musyamas kolam, tanah, maka itu tidak termasuk dalam apa yang dimaksudkan. Yang dimaksud ina muntabi' adalah ma yumaddu bitorti, adalah wadah yang terbuat dari benda yang benda ini bisa yumaddu, bisa melebar, bitorti karena dipukuli. Bisa apa? Melebar. Apa yang tepat? Bukan memuai. Dipukul jadi ini tadi gepeng, kemudian jadi lebih lebar karena dipukuli. Kal hadid, ka hadid semacam besi, au nuhas atau tembaga. Li'ana syamsa, kenapa yang makruh adalah untuk air yang hangat karena sinar matahari dan dia berada di wadah air yang muntabi'. Karena sinar matahari itu tafsilu minhu zuhumatan, akan memisahkan dari wadah tersebut zuhumatan. Allah alam lewati dulu, ta'lul ma, yang zuhumatan ini nanti akan berada di atas permukaan air. Fa'idhalaqatil badna, jika zuhuma ini bertemu dengan badan, maka dikhawatirkan timbul boros, penyakit belah. Fi jihati haratin, dan dari sisi panasnya. Ya, karena jika menggunakan wadah tersebut, wadah air tersebut ada di wadah besi, maka ini akan lebih panas. Watazulul karahatu bitabridi. Namun hukum makruh untuk menggunakan air musyamas ini hilang jika air musyamas tersebut didinginkan. Kemudian air jenis yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhirin. Suci namun tidak bisa mensucikan. Dia badannya suci namun tidak mensucikan. Wal ma'ul musta'mal, itulah air musta'mal. Musta'mal artinya sudah dipakai, sudah pernah dipakai. Ada namanya buku second, itu kitab musta'mal. Sudah enggak baru. Wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Dan yang kedua, maka tahir ghairu mutahhir itu ada dua jenis. Pertama air musta'mal, dan yang kedua adalah air yang berubah disebabkan kemasukan benda yang bercampur padanya, mencampurinya. Minat tahirat, dan benda tersebut adalah benda yang suci. Nah, apa alasan dalam mazhab Syafi'i air musta'mal makruh atau tidak mensucikan? Di catatan kaki disebutkan dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa junubun. Atau sebelumnya adalah itu catatan kaki untuk tahir ghairu mutahhir. Adanya air yang suci namun tidak bisa mensucikan. Janganlah kalian mandi di dalam air yang tergenang, wa junubun, dan dia junub. Janganlah mandi junub di air yang tergenang. Faqal kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah? Maka yang mendengar Abu Hurairah membawakan hadis ini bertanya, bagaimanakah yang harus dilakukan oleh Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, ya tanawaluhu tanawulan. Yang harus dia lakukan adalah menciduknya. Tanawulan, dengan benar-benar menciduknya. Jangan nyemplung di dalamnya. Ini filma. Filma berarti menceburkan diri ke dalamnya. Ini tidak boleh. Namun tidaklah dia mengambilnya. Rahu Muslim. Namun nyambungkah hadis ini dengan hal yang didalili? Maka hadis ini kalau memakai pendapat jumhur ulama, hadis ini dalil makruhnya. Ya, menceburkan diri, mandi junub dalam bentuk menceburkan diri dalam air yang tergenang. Ini makruh. Tapi sah apa tidak mandinya? Sah. Mandinya sah. Perbuatannya melakukan perbuatan yang makruh menurut jumhur ulama. Namun kalau dia menciduk air, air tergenang, diciduk, ya misalnya kolam yang tergenang, diciduk, dia ambil kemudian dia pakai untuk mandi junub, maka tidak makruh, mubah. Apakah sinkron ke hadis ini dengan poin pernyataan adanya air yang suci pada dirinya namun tidak mensucikan? Ini kan poin tiga, adanya air yang suci pada dirinya namun tidak mensucikan. Apakah air yang tergenang tadi tidak mensucikan si junub? Jawabannya tetap mensucikan. Maka diletakkannya hadis ini di poin ketiga itu tidak nyambung. Kemudian tentang air musta'mal, air yang telah bekas, ya air bekas, ya air bekas. Bekas apa? Fi raf'i hadasin fil ghuslatil ula. Untuk menghilangkan hadas di basuhan yang pertama. Au izalatin najisin idza lam yataghayyar. Atau air bekas tersebut adalah bekas digunakan untuk membersihkan najis. Namun airnya tidak mengalami perubahan. Wala zada wasnuhu, dan tidak ditambahi timbangannya. Wa tahril marsuli, dan untuk membersihkan al-marsul dibersihkan, yang dibasuh. Maka apa yang dimaksud dengan air musta'mal? Air musta'mal adalah seorang yang misalnya wudu, orang yang wudu, kemudian dia basuh tangan, misalnya tangan kiri, basuhan yang pertama. Maka ketika basuhan yang pertama ini, maka nanti akan ada air sisa yang menetes. Maka air yang menetes, nah ini air musta'mal. Termasuk juga air musta'mal adalah air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Ada najis di tangan, digunakan untuk membersihkan, airnya tertampung, dan airnya ini tidak berubah dengan sebab najis. Maka ini dinilai air musta'mal yang tidak bisa digunakan lagi untuk mensucikan yang kedua kalinya, meskipun air itu sendiri air suci. Maka kalau musta'mal dalam bentuk yang pertama, ini air untuk basuh tangan, kemudian ini airnya tertampung, nah ini air ini tidak boleh lagi digunakan untuk basuh basuhan yang kedua. Itu dua pengertian air musta'mal. Yang benar, air musta'mal itu boleh digunakan suci dan mensucikan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil air yang ada di tangan untuk mengusap kepala. Ini bantahan untuk air musta'mal jenis pertama. Kemudian air musta'mal jenis kedua, yaitu air yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis namun tidak berubah dengan sebab najis, jika air itu jumlahnya sedikit, ulama khilaf. Air yang terkena najis jumlahnya sedikit, terkena najis dan tidak berubah fisiknya karena najis, maka apakah air ini suci ataukah tidak, ulama khilaf. Dan pendapat yang paling kuat, jika tidak terjadi perubahan, maka tetap suci. Namun yang agak unik adalah praktek orang yang menganut air musta'mal, pemahaman tentang air musta'mal. Kalau berdasarkan apa yang kita jumpai di sini, maka cuma terlarang menggunakan air musta'mal. Namun di praktek dari orang-orang yang memiliki pemahaman tentang air musta'mal itu memiliki pemahaman yang lain, yaitu terlarang menggunakan air yang tercampuri air musta'mal. Ini kan bukan air musta'mal, namun tercampur air musta'mal. Jadi, sehingga melarang untuk berwudu dengan menggunakan, kecuali dengan air yang mengalir. Kalau berwudu tidak dengan menggunakan air mengalir, ambil pakai gayung, ambil air, maka ketika air ini telah digunakan untuk begini, kan ada air yang nempel di sini, dimasukkan ke gayung, maka berarti air di gayung ini tercampuri air musta'mal yang ada di sini, paham? Ini tadi misalnya untuk membersihkan telapak tangan, maka ini sudah musta'mal. Maka air yang nempel di sini musta'mal. Dimasukkan ke ember untuk ngambil air untuk umur misalnya, maka air yang di ember ini tercampur air musta'mal. Nah, air yang tercampur air musta'mal tidak boleh dipakai juga. Ini, wallah alam, apakah ada fuqaha yang atau khususnya fuqaha Syafi'iyah yang pendapat demikian saya belum dapat penjelasan lebih detail. Akan tapi kalau yang ada di matan Nabi Suja itu menunjukkan yang terlarang cuma air mustakmalnya saja. Adapun air tercampur air mustakmal, maka apakah tergolong terjadi air mustakmal? Ataukah kalau kita pakai kaidah al-hukmulil ghalib, ya maksudnya kalau lebih banyak air bukan mustakmalnya, jadi menang air yang bukan mustakmal. Atau di sini ada faedah. Faedatun di halaman 27, law adkhala al-muhtasilu yadahu ilal ma. Seandainya seorang yang mau mandi memasukkan tangannya ke dalam air, ke dalam ember. Ba'da niyati rafil hadas, setelah berniat untuk menghilangkan hadas. Atau mutawaddi, yang memasukkan tangan adalah orang yang berwudu. Ba'da taslisi wajihi, setelah dia membasuh wajahnya 3 kali. Ba'da ghuslatil ula, ini taksara 'alaiha. Atau setelah basuhan yang pertama, jika dia mencukupkan diri dengan basuhan yang pertama. Bila niyati irtirafin, ketika dia memasukkan tangan tersebut ke dalam ember tanpa ada niat untuk mengambil air, menciduk air, dan tidak ada maksud, tidak ada niat untuk mengambil air untuk tujuan yang lain. Sara al-ma mustakmalan binisbati li ghairi yadihi. Maka ada ember berisi air, kemudian setelah ini orang mandi atau orang berwudu, dia masukkan setelah dia membasuh wajah 3 kali, atau jika dia adalah orang yang mandi maka dia cuma mau mandi sekali guyuran, setelah dia selesai 1 kali guyuran dia masukkan tangan ke dalam ember dan dia tidak berniat menjadikan tangannya ini gayung. Tidak niat irtirof, dia tidak niat menjadikan tangannya ini sebagai gayung, sebagai gayung. Tidak pula niatan untuk mengambil air untuk kepentingan yang lain, cuma dia masukkan saja. Iseng lah mungkin ya. Iseng dia masukkan tangannya ke dalam ember berisi air tadi. Maka air yang ada di ember sarah mustakmal. Ternyata menjadi air mustakmal. Namun mustakmal untuk siapa? Binisbati li ghairi yadihi. Mustakmal untuk selain tangannya. Maka mustakmal untuk selain tangannya. Untuk tangan orang lain itu jadi mustakmal. Air yang di ember ini menjadi status air mustakmal untuk selain tangannya, untuk dia, untuk tangannya tidak mustakmal. Karena tidak mustakmal untuk tangannya, tidak mustakmal untuk tangannya, Mbak. Falahu ayyir sila bima fiha faqat, maka dia boleh membasuh dengan air yang ada di dalam wadah tersebut saja. Baqi sa'idaha, sisa sisa sa'idnya, sa'id itu hastanya. Walau idkhaluha al-ina'a, dan dia punya hak untuk memasukkan tangan itu ke dalam air. wa itmam khoslihi bihi, dan menyempurnakan basuhannya dengan air, qabla infisaliha anil ma, sebelum terpisahnya tangannya dari air. Wal badanul junub kal atwil wahidi, dan badan orang yang junub itu dinilai sebagaimana satu anggota badan. Ya, maka di sini ternyata ada penjelasan bahwasanya air yang menempel di tangan ini jika dimasukkan ke dalam ember berisi air, itu menyebabkan air yang di ember itu jadi mustakmal, namun dengan syarat. Syaratnya apa? Main-main saja, bukan niatan untuk menjadikan tangannya sebagai gayung, karena tidak ada gayung. Bukan pula karena tujuan mengambil air untuk keperluan yang lain. Maka air tersebut jadi air mustakmal. Maka air yang bercampur dengan air mustakmal itu jadi air mustakmal, dengan catatan bila niyati irtirafin wala qasdi akhdil ma' li ghardin akhar. Jika tidak ada niatan menjadikan tangan sebagai gayung, tidak pula ada maksud untuk mengambil air untuk tujuan yang lain. Itu derivat berkaitan dengan air mustakmal. Namun tadi telah kita sampaikan, terdapat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan sucinya air mustakmal. Ya, ada Nabi berwudu, ada telapak tangannya di sini basah, Nabi ambil air yang ada di telapak tangan ini untuk mengusap kepala. Tegas menunjukkan tidak masalahnya menggunakan air mustakmal. Kemudian yang keempat, ma'un najisun, air yang najis. Wa walladhi halat fihi najasatun, itulah air yang kemasukan najis. Wa waduna kulatain, dan dia kurang dari dua kulah. Au kana kulatain, atau sudah dua kulah. Fataghayyara, lalu berubah karena sebab najis. Wal kulatan, dan dua kulah adalah 500 ritel berdadi, takriban kurang lebih fil asah, menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Maka air najis itu adalah air yang kemasukan najis. Ya, ada air kemudian kemasukan najis, itulah kemudian berubah, maka itulah air najis. Namun kalau air itu berubah dengan najis karena bertetangga dengan najis, maka itu bukan air najis. Misalnya ini ada sumur, ini ada septic tank. Akhirnya air sumur ini jadi bau air septic tank, bau ya, berak. Berak kan najis. Namun berubahnya air sumur ini bukan karena halat alaihin najasa, bukan karena sakotat alaihi najasa, namun karena bertetangga dengan najis. Paham? Nah, apakah air yang berubah terpengaruh fisiknya dengan air najis karena bertetangga dengan najis ini tergolong air najis? Kalau menurut ilmu fikih, tidak. Kalau menurut fikih, itu bukan air najis, air suci, boleh digunakan. Kembali kepada dorong apa tidak, bahaya apa tidak bagi kesehatan dan sebagainya. Maka definisi air najis alladzi halat fihi najasatun. Halat di sini maknanya sakotat. Sakotat fihi najasah, kemasukan, kecemplungan kata orang Jawa. Harus kemasukan kecemplungan najis. Kalau ndak, maka bukan itu air najis. Maka air yang kemasukan najis, kejatuhan najis, itu ada dua kemungkinan, air tersebut sedikit atau air tersebut banyak. Maka air yang kemasukan najis itu terbagi menjadi dua, air tersebut sedikit atau air tersebut banyak. Jika air tersebut sedikit dan fisik air berubah, maka ini air najis, tidak boleh untuk bersuci dengan ijma. Kemudian yang kedua, air tersebut sedikit kemasukan najis namun tidak berubah fisiknya, bau rasa warnanya tidak berubah. Ulama khilaf, bolehkah memakai air ini? Madzhab Syafi'i mengatakan tidak boleh pakai air ini. Pendapat yang lain membolehkannya. Ringkasnya, pendapat yang paling kuat adalah mengatakan boleh menggunakannya. Kenapa? Karena hukum asal air adalah suci. Berdasarkan hadis yang telah kita baca, al-ma'u tahurun, hadis Budu'ah, sumur Budu'ah yang tadi kita baca, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Hukum asal air suci. Baru jika dikatakan najis, jika memang itu najis berdasarkan nas atau ijma. Yang kedua, air banyak kemasukan najis. Air banyak kemasukan najis. Maka jika air banyak kemasukan najis, kemudian fisik air berubah, maka ini air najis tidak boleh dipakai untuk bersuci bil ijma. Yang kedua, air banyak kemasukan najis, air banyak kemasukan najis namun fisik air tidak berubah. Maka air tersebut bukan air najis, boleh dipakai untuk bersuci bil ijma. Maka berkaitan dengan air yang masuk najis yang masuk ke dalam air, maka ada tiga ijma dan satu khilaf. Ada tiga ijma dan satu khilaf. Maka air yang kemasukan najis boleh jadi airnya banyak, boleh jadi airnya sedikit. Yang sedikit boleh jadi fisiknya berubah atau fisiknya tidak berubah. Yang banyak boleh jadi fisiknya berubah, boleh jadi fisiknya tidak berubah. Ada tiga ijma, satu khilaf. Nah, khilafnya apa? Air sedikit kemasukan najis, ya, fisik air tidak berubah. Nah, ini ulama atau fuqaha berselisih pendapat. Dan tadi telah kita sampaikan pendapat yang rajih dalam hal ini adalah air tersebut suci berdasarkan hadis al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Nah, kemudian perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat tentang dhobit, tolak ukur sedikit dan banyaknya. Kapan air itu disebut sedikit, kapan air itu disebut banyak. Itu diperselisihkan. Dhobitnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dhobitnya adalah 2 kulah. 2 kulah ke atas, air banyak. Kurang dari 2 kulah, air sedikit. Kalau mazhab Hanafi, tolak ukurnya melempar batu, nanti akan timbul gelombang air, ya kan? Maka jika gelombang air tersebut sampai tepi air, air sedikit. Topiknya. Ukuran batunya. Dhobitnya itu ngelempar batu. Plong itu, timbul riak. Kalau riaknya bisa sampai pinggir, sampai tepian, maka itu air sedikit. Lawan kalau non, kalau enggak sampai tepian, berarti pada danau gitu. Danau, lempar batunya di tengah-tengah danau. Airnya enggak sampai, gelombangnya enggak sampai tepi. Nah, itu baru air banyak. Itu dhobit dalam mazhab Hanafi, namun setahu saya enggak ada dalilnya. Nah, kalau mazhab Syafi'i menetapkan dhobitnya adalah 2 kulah, itu berdasarkan hadis. Yaitu fadlun 1, sabda Nabi SAW, idza kana al-ma'u qulatain, jika air itu sudah 2 kulah, lam yahmil khobatha, maka dia tidak memuat najis. Diatkan oleh Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih, dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, fa'innahu la yanjus, maka air tersebut tidak najis. Ini yang jadi landasan kenapa tolak ukurnya adalah 2 kulah. Namun ketika kita tadi merojihkan yang khilaf tadi, masalah yang khilaf tadi, kita rojihkan bahwasanya air itu tidak najis. Ya. Kalau fisiknya tidak berubah sedikit, kemasukan najis. Air sedikit kemasukan najis, fisik tidak berubah. Tadi yang kita pilih air tidak, air tersebut suci. Maka kalau kita mengatakan ini suci, maka kita tidak memerlukan dhobit banyak dan sedikit. Dhobit banyak dan sedikit hanya diperlukan jika kita dalam masalah yang khilaf tadi kita katakan airnya tidak boleh dipakai. Itu baru kemudian perlu dhobit, perlu tolak ukur, parameter sedikit dan banyaknya air, Pak. Kalau kita memilih berdasarkan pendapat yang tadi kita pilih, bahwasanya air sedikit kemasukan najis, maka air tersebut tetap suci karena dengan alasan fisiknya tidak berubah, maka dhobit yang kita pakai adalah berubah dan tidak berubahnya fisik air. Selesai. Mau banyak mau sedikit terserah. Lihat, ada 4 bagian kan tadi? Sedikit fisik berubah. Apa? Najis. Sedikit fisik tidak berubah. Hah? Khilaf dan kita pilih tidak najis. Banyak banyak berubah, maka najis. Banyak tidak berubah, ya, tidak najis. Maka dobitnya apa? Kalau kita berubah dan tidak berubah, kita tidak memerlukan dobit sedikit dan banyak. Maka dobit sedikit dan banyak hanya diperlukan jika kita untuk air jenis kedua itu kita katakan apa? Najis. Paham? Perlu diulangi? Hah? Apa? Dalil kalau berubah itu najis. Pertama ada hadis yang dhaif yang mengatakan kalau berubah itu najis, dan yang kedua ijma' ulama tentang kalau air itu berubah karena kemasukan najis, maka najis. Kemudian poin yang kedua. Poin kedua, au kana kulataini fatahayyara. Ingat kalau kulatain itu sama dengan banyak dalam pengertian madzhab Syafi'i. Au kana kulatain atau air itu dua kula, artinya banyak, fatahayyara lalu berubah fisiknya karena kemasukan najis. Maka dia adalah air najis lil ijma'. Banyak berubah, banyak kemasukan najis, fisik berubah, maka itu air najis bil ijma'. Kemudian kulatain tasniyah kullah. Kula maknanya adalah jarah al-azimah, gentong besar. Disebut kula li'ana rajul al-azim, karena seorang yang besar. Yukil luha biadaihi. Yukil maknanya yarfa, mengangkat gentong tersebut harus dengan dua tangannya. Nah, berapa dua kula itu? Waktu qadaru al-kulatan, dua kulah itu jika kita perkirakan bihajamin muka'abin dengan ukuran muka'ab, wallahualam, dilewati dulu tuldal'ihi, maka panjangnya, panjang rusuknya adalah 60 cm santai miton 60 cm. Wadhali kayu adil, dan itu semisal dengan 216 liter takriban kurang lebih. Maka air dua kula itu berapa? Satu kolam atau satu wadah air yang panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 60 cm. Kemudian fasal berikutnya fi bayan mayatuhu bitiba. Maka kesimpulannya tentang pembagian air tadi di sini di mata Nabi Suja, pembagian air itu ada 4. Maka pendapat yang paling tepat, ya, air itu dibagi 2 atau dibagi 3 saja. Kalau dibagi 3, maka pertama adalah air mutlak, yang kedua adalah air najis, kemudian yang ketiga adalah air yang bercampur dengan benda yang suci. Maka dia suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu kalau dibagi 3. Air yang tercampur sampo misalnya, dalam jumlah yang banyak, maka dia jenis ketiga. Maka cuma terbagi menjadi 3, dan ini pendapat sebagian ulama, ya cukup kuat. Ini pendapat yang dipilih di Al-Wajiz Abdullah bin Badawi, ini kan juga di Fikih Sunnah Said Sabiq, itu membaginya menjadi 3, ya, atau dibagi menjadi 2, air mutlak sama air najis. Ini pembagian yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kemudian fi bayan mayat rubidibar, penjelasan tentang benda yang bisa suci karena sebab karena disama. Wajuludul maitah, dan kulit bangkai itu suci bidibar dengan disama, kecuali kulit kalbi babi, anjing wal khinzir dan babi. Wa matawallada minhuma, dan peranaan keduanya. Seandainya anjing bisa dikawinkan sama babi dan punya anak, seandainya anjing bisa dikawinkan sama babi dan punya anak, maka kulitnya itu enggak bisa suci dengan sebab disama. Au min ahadihima, atau peranaan salah satunya. Anjing bisa dikawinkan sama kambing, atau babi bisa dikawinkan sama kambing, punya anak. Maka kulitnya tidak bisa suci dengan disama. Disama itu dikeraskan, seperti dihilangkan lendirnya, sehingga bisa kaku. Ya, kalau orang itu mau bikin beduk, maka harus disama dulu, baru dibikin beduk. Orang mau untuk bikin sepatu, maka kulit itu disama dulu, baru dibuat sepatu. Yaitu ya menurut ulama yang mengatakan semuanya suci, ya, namun pendapat yang lain mengatakan memberikan pengecualian untuk anjing dan babi, atau bahkan untuk hewan yang haram dimakan. Maka sama itu hanya bisa membersihkan bangkai hewan yang halal dimakan. Dan ini dalil, ini pendapat yang cukup kuat, karena terdapat hadis yang mengatakan bahasanya sama itu statusnya sebagaimana sembelihan. Terdapat hadis yang mengatakan sama itu statusnya sebagaimana sembelihan. Ya, sembelihan itu hanya bisa untuk binatang yang boleh disembelih. Menyembelih binatang yang haram dimakan, manfaat? Ya, enggak manfaat kan? Babi disembelih, manfaat? Enggak manfaat. Maka hanya bermanfaat untuk binatang ya halal untuk disembelih saja. Itu pendapat yang lain dalam masalah ini, dan itu pendapat yang cukup kuat. Kemudian tulang bangkai dan bulu bangkai adalah najis, kecuali tulang dan bulu manusia. Kemudian tentang istimalil awani, tentang menggunakan bejana. Laya justru tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak, dan diperbolehkan menggunakan selain emas dan perak, minal awani bejana, bejana-bejana selain emas dan perak. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Bejana emas dan perak tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun, untuk wudu, untuk makan, minum, untuk berwudu, untuk cuma nyimpen barang dan sebagainya, itu tidak boleh. Ini pendapat jumhur ulama. Namun pendapat yang paling yang lebih tepat dalam masalah ini, bejana emas dan perak yang terlarang adalah jika untuk makan dan minum saja. Tapi untuk selain makan dan minum, maka boleh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian poin yang terakhir adalah tentang masalah siwak. Wasiwak mustahabun fi kulli halin. Siwak itu dianjurkan dalam dalam setiap keadaan, di setiap saat, setiap waktu. Ila pada zawali sha'ib, kecuali bersiwak setelah matahari bergeser ke barat dan dia dan seorang itu sedang berpuasa. Namun hadis yang melarang hal ini, kalau orang yang berpuasa tidak boleh bersiwak setelah matahari geser ke barat, dalalahnya tidak kuat. Karena madhab Syafi'i yang memakruhkannya beralasan bahwasanya karena bersiwak itu menghilangkan bau busuk orang yang berpuasa. Padahal itu adalah satu hal yang sangat Allah cintai. Maka hadis tentang masalah bau busuk ini, mulut orang yang berpuasa tidak tepat dalam masalah ini. Karena bau busuk orang yang berpuasa itu lebih Allah cintai, dalam hadis disebutkan yaumal qiyamah, bukan di dunia. Kemudian yang kedua, siwak itu tidak menghilangkan bau busuk. Bau busuk mulut orang yang berpuasa. Sehingga yang benar, orang yang berpuasa tetap dianjurkan bersiwak dari awal pagi sampai sore. Wa fi salasati mawadhi'a, dan di dalam tiga keadaan, asatu istibaban, lebih dianjurkan lagi. Ketika mulut, bau mulut berubah min azmin, karena azmin, lihat footnote 3, as-sukut at-tawil, diam yang lama, waktu diam lama mulutnya cuma diam saja, bau mulutnya. Atau alimsak anil akli, karena enggak makan. Karena enggak makan-makan, seharian, asik belajar, itu bau mulut akan timbul. Maka di sini sangat dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian yang kedua, ketika bangun dari tidur, dan yang ketiga adalah ketika berdiri untuk mengerjakan sholat. Untuk bangun tidur, lihat footnote 6, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, karena Nabi SAW jika bangun di waktu malam, yasyushufahu, menggosok-gosok mulutnya, bisiwaki dengan siwak. Yasyushu maknanya yudallikuhu, menggosok-gosoknya. Kemudian berdiri untuk sholat, maka dalilnya ada di footnote 7, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Rawahul khamsah, diriatkan oleh imam yang 5. Imam yang 5 itu adalah 4 kitab sunan ditambah Imam Ahmad. 4 kitab sunan ditambah Imam Ahmad itu disebut khamsah. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radha wa anil hamdulillahi rabbil alamin.